بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نحمده سبحانه وتعالى حمدا. نتهيأ به لتلقي حقيقة معنى المحبة. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا. نتهيأ به لتذوق حقيقة معنى الشوق. صلى الله وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا ورزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد. واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. يا ربنا كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ارزقنا حبه وحب ما أحبه حبيبك سيدنا محمد. يا ربنا يا من نظر إلى القلوب والضمائر ادعينا يا ربنا بمحبتك بلساننا بألسنتنا وأنت تعلم ما في قلوبنا وأنت تعلم في قلوبنا إن كنا كاذبين في التأوان فاغفر لنا فاغفر لنا يا ربنا وارزقنا حبه. وإن وجدت في قلوبنا تلك المحبة فزدنا منها إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب ببركة الحبيب المحبوب. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada, kita masih berada dalam nuansa Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar, kita saksikan di mana-mana marak umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlomba-lomba untuk mencari kedekatan dengan Nabinya, yaitu dengan berusaha untuk menampakkan kegembiraan hatinya dengan bermacam-macam acara lahir berupa perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun juga harus berlomba untuk mencari kedekatan kepada Nabi. Dan yang menjadikan kita dekat secara sesungguhnya bukan sekedar perayaan, akan tapi hati yang merayakannya. Karena perayaan yang dilakukan oleh kaum muslimin dimanapun berada sebetulnya maksudnya adalah untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya dari pengagungan, penghormatan, kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi siapapun yang merayakan Maulid Nabi dengan hati yang tidak sambung dengan Nabi, maka itu bukanlah perayaan yang sesungguhnya. Maka untuk membenarkan perilaku lahir kita, untuk membenarkan aktivitas zahir kita, di dalam perayaan Maulid Nabi ataupun di dalam kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang perlu kita benahi, yaitu hubungan hati kita dengan Rasulullah. Hubungan apa itu? Yaitu hubungan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua harus berusaha untuk menyuburkan atau menghadirkan di hati kita makna sambung hati dengan Rasulullah, atau makna kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta itulah keselamatan kita. Siapapun yang beramal baik dengan segudang amal, menghabiskan waktunya untuk sholat, ataupun dia menghabiskan hartanya untuk sedekah dan infak, ataupun menghabiskan nyawanya untuk berjuang di jalan Allah, ada contoh-contoh semacam itu, tapi oleh Nabi Muhammad disebut sebagai ahli neraka, karena hatinya tidak sambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad adalah tanda cinta. Akan tapi cinta bukan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru benar dan ada artinya jika kita sudah benahi hubungan hati kita dengan Nabi. Maka pada pagi hari ini di mukadimah singkat, dan minggu-minggu seterusnya kita akan mencoba. Dan mencoba terus menyirami, memupuk sesuatu yang ada di hati kita dari kerinduan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada itu hati, itu cinta, maka kita berusaha untuk membuktikan, untuk menghadirkan di hati kita sesuatu yang selama ini kita aku-aku, yaitu mengaku cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kita tidak pernah mencoba mencermati hati kita. Dan di pagi hari ini kita akan hadirkan resep, tip, cara untuk kita bisa mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekaligus cara ini untuk mengetahui benarkah kita itu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Khawatir kita itu hanya orang mengaku-ngaku. Apa artinya orang berucap dengan 1000 kali cinta, akan tapi hatinya tidak cinta. Dan alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh pepatah, lain di bibir, lain di hati. Kita ingin bahasanya yang diucapkan oleh lidah kita adalah juga yang dirasakan oleh hati kita. Atau paling tidak saat ini yuk kita berusaha menuju hakikat cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadikan sebab kita bisa bersanding dengan beliau, yang menjadikan sebab kita akan diaku oleh beliau kelak di padang mahsyar, yang akan menjadikan sebab kita akan bersama rombongan beliau di saat orang pada ketakutan di padang mahsyar, yang menjadikan sebab beliau akan membimbing kita menyeberang siratul mustaqim. Itu adalah kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup dengan mengikuti. Jangan tertipu dengan gembar-gembarnya slogan tentang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, mengikuti Nabi jika tidak dibarengi dengan roh mengikuti, yaitu cinta, maka mengikuti itu tidak ada artinya. Dipersebutkan di hadapan Nabi seorang perempuan ahli sholat, ahli ibadah, di siang harinya puasa, ternyata juga ahli neraka. Bahkan pada zaman Nabi pun ada orang berada di medan laga dan dia sangat berani memenggal lehernya lawan lehernya musuh. Akan tapi kok Nabi Muhammad saat itu berkata bahwasanya dia adalah ahli neraka. Padahal dia kelihatannya berjuang di hadapan Nabi dan berjuang membela Nabi seolah-olah, akan tapi hatinya tidak sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenal Nabi, mengetahui Nabi, hafal hadis Nabi, mengerti Al-Quran, juga tidak menyelamatkan Abu Jahal karena hatinya tidak pernah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal bukan orang bodoh, dia sangat ngerti karena ia tidak pernah lepas dari majlisnya Rasulullah. Sampai itu dia adalah orang yang sangat cerdas, tidak mendengar kalimat dari Nabi kecuali dia bisa mengingatnya. Tapi hatinya tidak sambung dengan Nabi, apa artinya segudang ilmu yang ada di otaknya. Pada zaman ini pun sama. Yang berusaha untuk membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafal hadis Nabi, akan tapi tidak ditengok hatinya sudah nyambung dengan Nabi atau belum, maka ketahuilah, dia khawatir adalah menjadi Abu Jahal. Abu Jahal model baru, hanya bedanya kalau Abu Jahal tidak pernah mengatakan cinta Nabi, tapi kita Abu Jahal yang lebih dusta lagi, mengaku cinta dengan lidah kita, tetapi ternyata hati kita adalah tidak pernah sambung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada beberapa hal yang harus perhatikan untuk menghadirkan kecintaan. Yang jelas kita tahu cinta adalah penting. Cinta kepada Rasulullah adalah penting dalam banyak hadis. Anta ma'amman ahab min an almar'u ma'amman ahabba. Seseorang akan digiring di padang mahsyar bersama yang dicintainya dan akan ditempatkan di surga bersama yang cintai dicintainya. Jika yang kau cintai adalah Rasulullah, maka tempatmu bersama Rasulullah. Almar'u yuhsyaru ma'amman ahabba. Seseorang itu akan digiring bersama orang yang dicintai. Kita harus tahu betul dan betul bahwa begitu pentingnya cinta kepada Rasulullah. Kadang kita perlu mendefinisikan cinta waktu kayak apa. Gimana sih cinta? Satu yang maknawi. Tidak bisa diucapkan, tidak bisa diterjemahkan dengan kata. Bahkan di saat orang ingin menjelaskan dengan kata-kata, maka saat itu pun dia tidak tahu apa itu cinta. Yang jelas cinta itu menuntut kita untuk mengikutinya, menuntut kita untuk menyanjungnya, menuntut kita untuk berkorban untuknya. Itu cinta. Jika tergerak hati kita untuk meniru, kemudian dia untuk menyanjungnya, kemudian kita berkorban untuknya, maka itulah makna cinta yang sesungguhnya. Mengikuti Nabi, menyanjung Nabi, berkorban untuk Nabi. Itu adalah cinta. Dan kepada sesama manusia pun sama. Yang mengaku cinta kepada suami, kepada istri, dan tidak ada cinta di dalam Islam kecuali untuk kemuliaan. Kita tidak mengatakan atau tidak mendukung, tidak membicarakan cinta yang haram, biarpun itu ada, akan tapi kita akan berbicara cinta yang halal. Cinta atas cintanya seorang suami dan istri. Suami ini akan berusaha untuk patuh, istri patuh, menyanjung, menghibur hati, dan akan membelanya. Itu adalah cinta. Baik, mencintai Rasulullah amat penting. Dan yang paling penting dalam hidup kita adalah cinta kepada Rasul. Anak, diri kita, harta, harus di bawah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in wa nafsihi allati baina jambayhi. Enggak sempurna imanmu sampai aku itu engkau cintai melebihi dari bapak dan anakmu, dari semua manusia, bahkan dari dirimu sendiri. Itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, cinta kepada Nabi adalah sangat penting, yang menjadikan sebab keselamatan, menjadi sebab masuk surga, menjadi orang awam bisa mendapatkan kemuliaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta. Jadi harus kita fahamkan di hati kita begitu pentingnya cinta kepada Rasulullah. Dahulukan ini daripada istilah mengikuti. Maka agar kita rajin bagaimana mencari cinta. Orang mengikuti Nabi belum tentu mencintai. Ingat, tapi kalau mencintai pasti mengikuti. Untuk menghadirkan cinta ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Satu. Yang pertama. Karena ini resep sekaligus untuk koreksi diri kita. Sudahkah kita benar mencintai Nabi? Yang pertama adalah memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba direnungi, siapa yang sering berdoa dengan doa ini? Kami yakin semuanya sering berdoa agar diberi oleh Allah rezeki yang banyak, ya. Salat duha dihubungkan sama duit. Baca surat waqiah, duit. Datang ke rumahnya kiai minta ijazah agar tokonya laris. Duit, duit, duit. Pengen istri yang soleha. Suami yang soleh. Istrinya soleh, suaminya soleh. Dia masuk neraka, apa artinya? Baik. Kenapa kita minta harta kepada Allah, minta duit? Karena kita anggap penting. Dan tidak salah selagi mintanya masih kepada Allah. Akan tapi yang mengaku cinta kepada Nabi dan menganggap cinta itu penting, kok enggak pernah minta cinta kepada Allah? Jangan-jangan selama ini kita bohong mengaku cinta kepada Rasulullah. Buktinya kita tidak pernah menengadahkan tangan minta, ya Allah, berikan ke hatiku kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Allah. Kalau Anda minta duit sehari 5 kali, maka minta cinta harus lebih dari itu. Karena cinta kepada Rasul lebih penting dari itu semua. Sudah atau belum? Ini pertanyaan sekaligus koreksi. Yang belum berarti kita semua kayaknya pembohong aku cinta. Sebab kalau orang menganggap itu sesuatu yang penting, berharga, bernilai, akan selalu teringat dia akan hal tersebut. Dan akan selalu menginginkannya untuk ia mendapatkannya. Karena menganggap itu cinta penting. Kecuali cinta hanya di lidah saja. Aku cinta Rasulullah, mahabbah Rasulullah. Hadir maulid sana, hadir maulid sini. Masya Allah. Akan tapi mana yang dirasakan oleh hatinya saat inilah kita benah diri. Dan jangan ditunda esok hari. Banyak-banyaklah mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan ulama-ulama kita terdahulu mengajarkan bukan doa-doa itu saja. Akan tapi doa bukan saja cinta kepada Nabi Muhammad. Ditambah, ya Allah, cintakan kepadaku semua yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan bencikan kepadaku semua yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Bahkan kadang mereka begitu rindunya kepada Nabi. Sampai doanya kadang unik tapi hakikat. Ya Allah, pertemukan aku dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Biarpun dalam mimpi-mimpiku. Allah. Mana kita pernah bermitra kayak begitu? Doanya doa rizki, panjang umur, duit, sehat, rizki, anak soleh. Mana doa meminta kepada Rasulullah agar diberi cinta kepada Rasulullah? Rusaknya moral bangsa, rusaknya perilaku kita ini karena tidak nyambung dengan uswatun hasanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kalau putra-putri kita mencintai Rasulullah dengan sesungguhnya dan Nabi Muhammad yang diidolakannya, maka Anda tidak perlu banyak menasihati. Karena putri Anda akan mencari cintanya secara otomatis. Dia akan berdandan sesuai dandanan yang dicintai Rasulullah. Dan dia akan bergaul sesuai yang diinginkan Rasulullah. Dan dia akan berbuat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena putra-putri Anda kenal Nabi. Sekarang permasalahannya putra-putri kita pun tidak kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salahkan putra-putri kita. Salahkan bapak ibunya yang kurang mengajari kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama memohonlah kepada Allah. Memohonlah kepada Allah. Bahkan para ulama-ulama terdahulu mengajarkan bukan saja memohon cinta kepada Allah. Bahkan memohon untuk bisa ziarah ke Makkah, ke Madinah pun diminta kepada Allah. Minta agar digiring di padang mahsyar bersama Rasulullah. Allah. Salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh minta, kamu minta apa? Akan dikabul. Rasulullah menawarkan, kau minta apa akan dikabul. Karena cerdasnya sahabat Nabi, dia tidak mau panjang lebar. Ya Rasulullah, aku ingin murafaqatak fil akhirah. Aku ingin bersamamu di akhirat nanti. Selesai. Habis. Apalagi, aku minta kebersamaanmu di akhirat nanti ya Rasulullah. Allah. Berarti selama ini sepertinya kita hanya senang mengaku cinta ke Rasulullah. Makanya hadir maulid masih cerewet sama suami. Hadir maulid masih kejam sama istri. Hadir maulid kurang santun kepada pembantu. Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh penghayatan. Lebih dari menghayati sinetron yang pernah dilihatnya. Musibah. Lebih dari menghayati novel-novel Islam yang ia baca. Katanya novel membangun jiwa. Novel membangun karakter. Sejarah Nabi tidak membangun jiwa, tidak membangun karakter. Sejarah Nabi tidak membangun jiwa, tidak membangun karakter. Mungkin di rumahnya menumpuk novel tentang cinta Islami dan sebagainya, akan tapi cinta Islami yang sesungguhnya kepada Rasulullah tidak pernah dibeli. Tidak tersesat. Tapi telah salah mengutamakan. Tapi dikhawatirkan hatinya tidak sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca sejarah Nabi dengan penuh penghayatan. Ada sejarah kecil. Kecil dibanding, bukan kecil sejarahnya. Sejarah Nabi semuanya gede. Akan tapi ada sekelumit sejarah. Seperti Simtul Durar, Maulid Tiba'i Al-Barzaji. Itu hanya sekelumit sejarah. Dari segudang sejarah indah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit. Bukan itu yang kami maksud. Dan itu pun harus membaca Simtul Durar, At-Tiba'i misalnya, atau Al-Barzanji. Baca. Tapi kita menginginkan bahasanya lebih dari itu. Membaca sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan pendidikan, pelajaran. Membangun jiwa yang sesungguhnya. Sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir, saat lahir, di saat masa kecil Nabi, menjelang diangkat jadi rasul, saat menjadi rasul, awal perjuangannya, itu contoh semuanya. Lapar Nabi, kenyang Nabi, semua ada contoh untuk kita. Membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong. Jangan sampai tidak baca sejarahnya Rasulullah. Dan kami himbau kepada siapapun yang sering mengadakan maulid dan marhabanan, jangan dibiarkan waktu berlalu begitu saja, hanya mengutamakan genjringnya. Der, der, der, der. Genjringnya berkali-kali, waduh, berjam-jam. Tapi mana kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kami himbau kepada siapapun yang mengadakan perayaan maulid Nabi, perayaan pembacaan maulid, Barzanji, Tiba'i dan lainnya, tolong ada satu orang yang lidahnya fasih, berdiri untuk menjelaskan satu bab, dua bab, tiga bab, satu persatu setiap kali pertemuan. Karena apa? Agar mereka menghayati apa yang dibaca. Dan itu menumbuhkan kecintaan. Agar tahu itu loh cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mungkin ada seorang hafal, akan tapi tidak pernah merasakannya. Dan memang membaca salawat sudah cukup, akan tapi kita perlu membaca sejarah Nabi dengan hati. Kita tidak membaca sejarah Nabi dengan akal. Banyak membaca sejarah Nabi dengan akal. Ada tokoh-tokoh penulis sejarah Nabi, akan tapi mereka tidak sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka membaca sejarah Nabi dengan akalnya. Menulis buku sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi di dalamnya adalah penodaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa menulis sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ingin membaca sejarah Nabi dengan hati kita. Pemahaman. Rasakan. Jadi insya Allah siapapun yang mengadakan perayaan, apa mengadakan pembacaan maulid, tolong ada satu yang berdiri, yang menjelaskan. Dan di dalam menyampaikan pengajian, diutamakan orang itu harus lebih tinggi dari yang lainnya, agar diketahui mana yang ngomong. Dan agar lebih mengena, agar tidak jadi fitnah. Nabi SAW biasa kalau ingin menyampaikan sebuah kebenaran, kalau tidak naik di keledainya atau di ontanya, di kudanya, dia beliau berdiri di tempat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Satu berdiri, menjelaskan bab yang pertama di dalam Maulid Tiba'i, cerita tentang ini. Allah. Berikutnya ini. Biarpun hanya 10 menit, 15 menit. Itu pun kayaknya kurang dilakukan. Sehingga tidak terbangun kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi SAW. Dan kami tidak berbicara tentang itu. Kami ingin berbicara tentang membaca sejarah lebih luas. Sudahkah kalian semua membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar daripada Simtul Durar, Tiba'i, Barzanji? Itu pertanyaan. Barangkali pertanyaannya terlalu terburu-buru. Ada pertanyaan yang sebelumnya harus disampaikan. Sudahkah Anda memiliki buku sejarah Nabi selain Simtul Durar, Tiba'i, Barzanji? Oh, di pertanyaan ini saja belum bisa jawab kayaknya. Bagaimana akan ngaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudah beberapa tahun yang lalu kami selalu informasikan, cobalah sisihkan uang untuk sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beli buku sejarah Nabi yang ditulis oleh seorang alim, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dengan judul Fiqih Sirah. Fiqih Sirah. Dan ingat, ada Fiqih Sirah yang dikarang oleh selain dari beliau. Fikih sirah karangan Dr. Puti. Jadi itu jelas-jelas ada, dan karena para santri sudah banyak yang punya. Ada lagi Insan Kamil, Al-Insan Al-Kamil karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan katanya sudah ada terjemahannya. Cari itu buku agar kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menumbuhkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paksakan untuk bisa beli itu semuanya. Jadi para orang tua, takutlah kepada Allah. Anda bisa membelikan HP untuk anak-anak Anda. HP. HP harganya berapa? 100 ribu. Allah. Tidak dipakai sama anak-anak. Kadang dengan HP pun anak kita menjadi bermaksiat. Rela membelikan HP lebih dari satu untuk anaknya, dapat semua yang sudah gede. Tapi kalau tidak pernah membelikan buku sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan-jangan Anda tidak ingin anaknya masuk surga. Utamakan itu. Kalau beli jangan satu. Kalau satu semuanya beralasan lagi dibaca kakak, jadi dedeknya, adiknya enggak mau baca. Beli yang banyak. Jika Anda punya anak, satu di Bandung, satu di Jogja, satu di Jakarta, beli tiga. Kirimi. Dan katakan kepada mereka, nak, ini adalah hadiah istimewa untukmu. Dan sering-sering telpon. Sudah kau baca belum? Dan wajibkan mereka harus membaca setiap hari. Allah. Jangan kalah dengan sinetron. Kayaknya kalau sudah anak-anak zaman sekarang istiqomah di dalam menyaksikan sinetron, menghancurkan moral, bukan membangun jiwa. Barangkali kalau kita larang 100% susah. Akan tapi sekarang untuk mengimbangi, yuk membaca sejarah Nabi hingga pada akhirnya nanti dia akan jenuh dan bosan dengan sinetron. Kita wajibkan, kita tes. Dan setelah khatam diulang lagi, setelah khatam diulang lagi. Setahun sekali khatam gak apa-apa. Karena bukunya lumayan tebal. Tapi dibaca terus. Dan kelebihan dari kitab sirah itu ada fawaid tarbawiyah. Faedah-faedah tentang pendidikan, faedah-faedah tentang fikih yang dihadirkan oleh Dr. Buti. Tolong dibaca itu buku. Beli, wajib. Kalau tidak bisa beli, nanti panitia menyiapkan. Dibagi-bagi, tapi tetap bayar. Harus. Kalau tidak bisa bayar kontan, kredit. Kredit 10 bulan. Harganya cuma 100-an ribu, kalau tidak salah. 100 ribu. 120 ribu. Kredit 1 tahun. Sebulan sekali. Cuman malaikat ini agak keterlaluan ini. Kalau begitu masuk surganya jempol dulu nanti. Beli buku sejarah kredit. Kreditnya ke pondok lagi. Kayaknya harus dipaksa ini. Wajib beli. Ya gak beli besok gak boleh ngaji di sini. Jangan pikirkan ibu tidak bisa baca. Ibu punya anak yang bisa mbak. Wajib. Mulai dari sini. Al-Quran penting. Akan tapi Anda membaca Al-Quran dengan rasa adalah setelah Anda kenal Nabi. Membaca hadis penting. Akan tapi Anda bisa membaca hadis dengan rasa kalau Anda sudah kenal Nabi dengan hati. Orang kafir senak hakranya menghafal beberapa hadis. Bahkan konon menghafal Quran Allah. Tapi hatinya tidak nyambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal hafal hadis, hafal Quran. Kalau Abu Jahal hidup zaman sekarang adalah profesor dalam ilmu hadis dan ilmu tafsir. Abu Jahal. Tapi hatinya tidak nyambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya wajib membeli buku. Kalau tidak nanti pesan. Kalau memang tidak ada, tolong bisa pesan kepada tim dakwah ataupun membuat panitia sendiri. Pokoknya wajib. Ya, disediakan. Kalau bisa disediakan nanti beli, insya Allah ada. Cuman intinya harus punya. Itu saja, sudah. Buku fikih sirah karang Dr. Tuti dan dibaca. Disampul yang bagus, ditempatkan yang mewah. Sampai anak-anak pada penasaran, ini buku apa? Baca. Dan suruh membaca satu persatu. Dan juga tadi kami ingatkan kepada para pemimpin marhabanan dimanapun berada. Tolong dibiasakan, karena sebetulnya nasyid dibaca itu untuk mengumpulkan orang, tujuannya untuk mendengar tausiah. Sekarang kebalik, gak ada tausiahnya, musibah ya. Karena mengumpulkan orang untuk itu semuanya, ini tradisi para ulama dan masyayikh habaib, termasuk di Hadramaut di tempat yang lain, adalah untuk berkumpul. Jadi ada nasid, ada sesuatu seni yang menjuat, mengundang orang. Setelah orang datang, maka dikari tausiah. Ini penting sekali, ya. Jadi tausiahnya adalah berkenaan dengan Nabi, karusannya Nabi. Ambil orang yang lidahnya fasih, yang bisa menyentuh hatinya, siapa saja. Nanti akan. Dan kalau tidak berlatih, paling tidak sudahlah. Dibacakan ini maknanya begini. Kalau perlu Ramadan nanti ada balang. Balang itu apa ya? Kalau bahasa Jawa Timur, balang itu jadi ngelempar nanti. Baca buku sejarah Nabi, dimaknain begitu agar pemahaman nanti. Mungkin nanti kita ambil satu waktu, kalau perlu diambil, didokumentasikan. Maulid yang paling masyhur misalnya, maulid paling lama yang kata Said Ahmad bin Hasan Al-Attas Ad-Diba'i misalnya. Bolehlah kita ambil Ad-Diba'i, kita syarai, kita jelaskan satu persatu menjadi silsilah. Nanti menunggu itu akhirnya. Akhirnya ustadznya pada nunggu itu, enggak mau berusaha, batal, enggak jadi itu, enggak ada sudah. Biar baca sendiri ustadznya, terjemahkan sendiri, nangin nuntuk. Kapan Bu yang keluarkan CD tentang maulid Diba'i? Akhirnya enggak ada program membaca si maulid disarangi dengan syarahnya. Sudahlah, pokoknya kita serahkan para ustadz membaca itu dan tolong disyarahi. Baik, membaca sejarah Nabi harus biasakan. Ambil waktu yang khusus untuk baca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu membiasakan hati kita dengan Rasul agar kita semakin cinta. Dan semua orang tahu bahwa yang tak kenal maka tak sayang. Gak bisa aku mencintai sesuatu atau seseorang. Aku pingin orangnya apa? Gak tahu. Kayak apa? Gak tahu. Bohong. Gak bisa. Harus tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata semulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari lahir sampai beliau meninggal, sebelum lahir dan setelah meninggal, semua mengundang cinta. Yang ada pada Nabi semua mengundang cinta. Baik. Kemudian setelah itu, yang ketiga, bacalah solawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah. Solawat yang berkualitas. Solawatnya di apa saja? Solawatnya sih apa saja, boleh solawat Ibrahimiyah, solawat di dalam solat yang sering Anda baca. Atau solawat Nariyah, atau solawat Tibil Kulub, atau solawat yang lainnya. Jangan tergoda dengan orang yang mengatakan solawat Nariyah adalah solat syirik. Itu kasihan orang yang tidak paham bahasa Arab. Tidak mengerti bahasa Arab. Dan membuat solawat itu adalah bukan sesuatu yang haram, karena Imam Bukhari pun ternyata setiap menyebut nama Nabi Muhammad, beliau menuliskan di belakangnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Sallallahu Alaihi Wasallam adalah solawat. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tapi oleh Imam Bukhari diabadikan di dalam kitab sahihnya. Ini menunjukkan bahwasanya membuat solawat sendiri juga boleh, asalkan ngerti maknanya dan tidak bertentangan dengan syariat. Dan alhamdulillah ulama sudah membuat solawat. Solawat yang berkualitas itu bagaimana? Solawatnya orang yang sudah berdoa tadi, dan solawatnya orang yang sudah membaca sejarah Nabi. Sehingga waktu membaca salawat itu ingat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang pernah dipukuli di depan Ka'bah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang pernah lapar 3 hari 3 malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingat Rasulullah terus waktu berselawat. Bukan salam Muhammad sambil nonton sinetron. Allahumma Muhammad. Yang penting 2000. 3000. Bukan itu. Hadirkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menumbuhkan cinta. Dan ada jaminan dari Allah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salla alaiya marratan sallallahu alaihi biha ashra." Yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah. Anda memberikan sekali, Allah beri 10. Kemurahan dari Allah. Dan bagaimana salawatnya Allah kepada kalian? Sabdanya Allah berfirman, "Walladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nuri." Wa Allah yang bersalawat kepada kalian, diajak juga malaikatnya bersalawat kepada kalian, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nuri, untuk mengeluarkan kalian semua dari kegelapan menuju cahaya, dari kesusahan menuju bahagia, Dari sumpeknya dada menjadi kelapangan. Sempitnya rizki menjadi lapangnya rizki. Tidak rindu dan cinta kepada Nabi menjadi cinta. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa segala problem kuncinya adalah dengan solawat. Maka ada sebagian ulama yang menggampangkan. Kalau datang ke ulama, saya minta doa agar anak saya sembuh, baca solawat. Pengen dapat suami yang soleh, baca solawat. Karena Anda membaca solawat sekali mengundang solawatnya Allah 10 kali. Dan solawatnya Allah adalah mengeluarkan kalian dari apa yang kau anggap sebagai problem. Problemmu adalah bujang. Maka karena kalau engkau menganggap ini problem, baca salawat, Allah akan selesaikan problemmu. Allah. Jadi baca salawat sebanyak-banyaknya. Minimal 300 kali dalam sehari. Itu paling sedikit, tapi salawat yang berkualitas tadi. Salawat Muhammad. 300 kali dalam sehari. Kalau ada seorang wali wanita yang sangat mulia, yang bernama Rabi'ah Adawiyah, beliau membaca salawat sehari cuma 50 ribu kali. Dan itu bab karomah. Keramat itu tidak bisa dihitung dengan diukur dengan akal. Akan tapi bisa. Nah, kalau Anda menjadi ahli istiqomah tanpa Anda sadari, tiba-tiba Anda bisa melakukan salat rokaat-rokaat. Dan zaman sekarang pun masih ada orang tiba-tiba bisa banyak melakukan kebaikan. Ibadah iya ini tuh. Dan yang bisa melakukan itu artinya orang yang mendapatkan karomah dimuliakan. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah karena rindu dan cinta kepada Nabi, maka Allah berkahi. Waktunya berkah untuk berselawat. Waktunya berselawat. Jadi yang bisa berselawat itu artinya dipilih oleh Allah. Tidak semua orang bisa berselawat. Yang bisa 50 ribu itu biarpun waktunya sama 12 jam, artinya dipilih oleh Allah. Waktu menjadi manfaat berkah. Namanya karomah. Imam Nawawi mah umurnya pendek, tapi karangannya berjilid-jilid. Orang bingung, gak bisa akal itu mencerna. Sebab dulu belum ada komputer, belum ada alat ketik. Kalau nulis tuh pena dicelupkan, satu huruf dicoretkan. Tapi Imam Nawawi tulisannya berjilid-jilid, bingung kita. Profesor hari ini pun belum selesai membacanya, satu judul bukunya. Bagaimana Imam Nawawi mengarangnya? Dan bahkan orang bertanya, ini kalau dianggap menulisnya saja, dijejer mulai Imam Nawawi lahir sampai meninggal, itu akan mendapatkan dua setiap hari berarti harus nulis 20 halaman. Seandainya dari lahir beliau itu menulis langsung, padahal tidak. Kemudian orang bertanya, kapan belajarnya? Kapan murajaahnya? Allah. Sementara beliau diriwayatkan dari beliau, beliau melakukan sholat puluhan bahkan ratusan rakaat setiap malam. Loh, kapan lagi? Itu namanya karoh. Jadi ada sebagian hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan dan waktu baginya berkah. Sehingga ada, dan semoga itu bukan kita. Ada seorang hamba membaca salawat, 5 kali itu banyak atau sedikit? Sedikit, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah membaca salawat biarpun 5 kali dalam sehari. Dan itu banyak. Tanyakan diri Anda semuanya. Jangan-jangan kita termasuk yang dihalangi oleh Rasulullah untuk bisa membaca salawat. Padahal kita ngaku cinta Rasulullah. Itu pemberian dari Allah, bukan main-main. Orang bisa membaca salawat itu pemberian dari Allah. Karena Allah pilihkan agar hatinya sambung kepada Allah. Kadang membaca salawat 5 kali pun susah. Apalagi sampai 300 kali. Apalagi sampai 50 ribu kali. Maka yuk mulai dari ini sisihkan waktumu, biasakan dengan berselawat. Anak-anakmu biasakan dengan selawat kepada Rasulullah di saat hendak tidur khususnya. Di saat sendiri khususnya. Hayalan-hayalanmu hanya untuk membaca selawat, jangan ngelantur ke sana sini. Dan membaca selawat adalah sangat gampang dalam keadaan haid pun boleh. Maka para ibu-ibu yang haid itu jangan libur. Biasanya itu kalau sudah haid libur, sholat libur, ibadah libur, bangun malam libur, buatkan kopi. Sibah. Begitu, Bu. Iya. Dan cinta Rasul enggak begitu. Bangun malam tetap sebab yang mendapatkan jaminan pengkabulan doa di tengah malam bukan orang yang suci saja, yang haid pun boleh. Sebab Allah berkat, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Al min mustafin fa'firullah." Siapa yang minta ampun bukan siapa yang suci. Yang minta ampun di malam itu sepertiga malam akhir. Yang minta ampun akan aku ampuni. Yang minta dikabulkan hajat akan aku kabul hajatnya. Biarpun Anda dalam keadaan haid, jangan sampai meninggalkan bangun malam. Sisihkan waktu untuk duduk. Membaca salat kepada Rasulullah untuk membantu yang salat dengan membuatkan kopi, minuman dan sebagainya. Allah. Anda sambil membaca salawat dalam keadaan haid membaca salawat. Biasakan, jangan sampai keistiqomahan Anda terputuskan. Mungkin ada seorang istri senang kalau laki haid. Alhamdulillah, nanti malam tidak dibangun oleh suami saya untuk sholat tahajud. Ya ada. Senang. Tidak, tetap bangun dong. Baca salawat dalam keadaan haid. Bisa? Tidak ada masalah. Baca salawat kepada Rasulullah SAW. Diperbanyak membaca salawat. Biasakan anak-anak kita untuk membaca salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tidak hati-hati. Salawat, salawat, salawat. Salawat yang berkualitas tadi. Jadi tengok hatimu sendiri. Kalau ternyata Anda termasuk orang yang susah membaca salawat, jangan-jangan kita termasuk tidak mendapatkan bagian kemuliaan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang bisa membaca 50 ribu, kenapa 50 saja kok susah untuk kita? Karena apa? Allah tidak memilih. Na'udzubillah. Jadilah manusia pilihan Allah. Setelah membaca salawat, lihat salawat yang berkualitas, ada rohnya, akan dititipkan di hati Anda kecintaan kepada Rasul. Yang keempat untuk mengundang cinta di hati kita, yaitu ta'alluq bihadratihi, maksudnya mengikat hati kita atau kebiasaan kita dengan Nabi. Atau bahasa ringkasnya, biasakan membicarakan Rasulullah di setiap tempat dan kesempatan. Perbanyaklah membincangkan Rasulullah. Karena Anda sudah sering membaca sejarah Nabi, jadi gampang bercerita tentang Rasulullah. Contoh saja itu, ada orang sebuah keluarga, Pak Haji, Bu Haji. Pak Haji, sekarang Bu Haji mulai senang bola, kadang-kadang aneh kan? Jadi kalau Pak Haji nyebut bola, itu langsung Bu Haji nyambut, iya Pak benar, kemarin itu ini ngegolkan di menit kedua. Ini, wah iya betul terus. Nah, ini termasuk paling jago di Eropa, Piala Eropa kemarin. Nyambung anak juga. Iya Pak, ini ada korannya Pak. Semua nyambung. Bola. Jor-joran nih. Subhanallah. Tapi di saat bercerita tentang Nabi Muhammad, diem. Menghayati. Enggak nyambung, bukan menghayati itu. Diem semua, mau cerita enggak ada yang bisa. Sebut Nabi Muhammad, loh. Mesti cerita, iya Rasulullah, waktu di perang Uhud begini, bahkan ada yang begini, ada yang begini. Walah, hidup rumah kita dengan Nabi, selesai, biasakan bicarakan Nabi. Biasakan Nabi, dikit-dikit Nabi, dikit-dikit Rasulullah, dikit-dikit Rasulullah. Loh. Dengan kebiasaan semacam ini, akan menyambungkan hati kita kepada Nabi SAW. Merek mobil, artis, besok konser di sini, dia punya album berapa. Gaunnya tuh beli di Singapura. Bicara gaunnya artis. Artis yang cinta Nabi juga ada kok. Biasanya gak macam-macam kan begitu. Artis juga. Kita bisa menyebut artis hanya contoh saja. Tanpa mengatakan bahwasanya artis ahli neraka. Tidak. Artis yang menjaga syariat ada. Yang gak menjaga syariat juga ada. Ulama yang jaga syariat ada. Ulama yang gak jaga syariat juga ada semuanya. Jadi kita ingin menjadi ahli surga. Dan kami yakin ada artis yang menyaksikan acara ini. InsyaAllah Anda menjadi ahli surga. Tandanya Anda diberi kesempatan untuk menyaksikan acara ini. InsyaAllah. Baik, lihat. Biasakan di rumah kita bincangkan Nabi. Dikit-dikit Nabi. Dikit-dikit Nabi. Allah. Dikit Nabi. Apa-apa Nabi. Masalah ini Nabi. Allah. Sampai tiba-tiba mungkin anak Anda tidak mau dengan boneka yang aneh-aneh. Sebab ada boneka-boneka macam-macam sekarang. Tiba-tiba sang anak minta, pokoknya minta boneka yang gambar onta. Aduh, kenapa nak kok gambar onta? Karena Nabi Muhammad pernah naik. Wah, bagus. Anaknya ustaz, mainannya begitu. Sekarang enggak, bonekanya ada boneka-boneka yang diterbitkan oleh orang macam-macam. Enggak ada nyambung ke Rasulullah. Enggak tahu namanya apa? Hello Dada. Macam-macam itu ya. Bagaimana anaknya disambungkan dengan begitu? Mana Rasulullah? Kita ingin membiasakan dengan Rasulullah. Lihat. Apa faedahnya dari itu semuanya? Dari model tidak bagus, karena dibiasakan jadi senang. Katanya modelnya bagus. Kita pengen anak-anak kita itu nyambung Rasulullah. Mainannya nyambung Rasulullah. Anak kita, kita biasakan. Mungkin latihan main pedang, latihan main panah. Ini agar sambung dengan Rasulullah SAW. Jadi kita buat di rumah kita budaya untuk membicarakan Nabi. Bahkan kalau sudah keluar dari bicaraan Nabi, berbicara tentang yang enggak penting. Malu dengan Rasulullah. Sebab man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang itu kalau mencintai sesuatu, pasti banyak menyebut-nyebut namanya. Dan dia akan selalu mengingatnya. Kalau orang mencintai, ditanya berapa kali sehari kamu ingat? Jawabnya apa? Hampir aku tidak melupakannya. Itu. Ibu yang cinta pada suami, berapa kali ingat sehari, Bu? Hampir tidak bisa lupa, mau makan ingat. Ya, mau tidur ingat suami, mau mandi, mau ingat suami terus. Cinta itu suami, bagaimana dengan Rasulullah? Jadi biasakan dalam perilaku kita itu membicarakan Nabi, bincangkan Nabi dalam segala hal, Allah. Kalau anak Anda sudah terdidik dengan ini semua yang dibicarakan Nabi, ternyata besok pagi anak kita yang gadis itu mau belanja baju, dia malam semalam sudah diskusi, baju apa sih yang bakal disenangi oleh Rasulullah? Enggak usah dinasihati, Bu. Lah kalau enggak kenal Nabi Muhammad, semalamnya bicara tentang artis, bahkan kata ibunya, "Eh, cakep banget ya bajunya begituan." Padahal baju setengah badan yang kelihatan macam-macamnya. Sudah begitu dibilang bagus sama ibunya. "Oh, bagus, ya kelihatan cantik tuh." Mikir dia, "Aku harus kayak dia biar cantik." Besok beli baju pulang, ibunya masuk neraka duluan. Allah. Jadi bincangkan Nabi di rumah kita. Biasakan membicarakan Rasulullah di rumah kita. Baik, ini adalah silsilah insyaAllah. Pertemuan yang akan datang, kita akan sebutkan tanda cinta. Kemudian tanda cinta insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Inilah bagaimana kita menumbuh suburkan kecintaan. Yang pertama adalah berdoa memohon kepada Allah. Sebanyak-banyaknya. Untung-untung dengan menyantuni yatim piatu, fakir miskin. Atau dengan bersedekah di tempat-tempat mulia. Kan ada kisah seorang majusi penyembah api, ternyata pada suatu ketika dia berinfak dan sedekah untuk orang yang sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata gara-gara dia bersedekah itu menjadi mendapatkan hidayah. Jadi tolong bantu dengan sedekah, dengan amal baik, agar kita diberi oleh Allah kecintaan yang sesungguhnya. Tengok di kiri kanan Anda, mungkin ada seorang fakir, khususnya dari fakir ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kisahnya seorang awalawiyah, seorang wanita dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fakir, kemudian minta ke tempatnya seorang muslim minta makan, tidak dikasih. Akhirnya datang ke tempatnya orang majusi, dikasih. Ternyata orang majusi gara-gara memberikan kepada si fakir ahli bait tersebut, menjadikan sebab ia mendapatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersyahadat di pagi harinya. Jadi intinya kita minta. Yang kedua, minta kepada Allah agar beri cinta. Yang kedua adalah membaca sejarah. Yang ketiga, bersalawat. Yang keempat adalah membincangkan Nabi sesering mungkin. Itu akan mengundang kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa, kita tidak akan keluar dari keistiqomahan, biarpun hanya sepintas. Insyaallah kita akan sekelumit, kita akan baca satu hadis daripada kitab Sahih Bukhari. Mungkin syarahnya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu luas. Begitu juga kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin karangannya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, dipersilakan kepada para ustaz untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallif Abi Abbas Janudin Ahmad bin Abdul Latif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darain amin ya rabbal alamin. Bada'il adhan ila an qala An Abdillah ibn Malik ibn Bukhaynah rujuli min al-Azdi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rujulan wa qad uqimatis salatu yusalli rak'ataini falan syarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabihi nasu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha arba'an An Abdullah ibn Malik ibn Bukhaynah rujuli min al-Asadi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rujulan wa qad uqimatis salatu yusalli rak'ataini falan sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabihi nasu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha arba'an An Abdullah ibn Malik ibn Bukhaynah rujuli min al-Azdi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rujulan wa qad uqimatis salatu yusalli rak'ataini falan sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabihi nasu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha arba'an Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa rahim Allah taala nafa'an Allah bi wa bi ulumikum fi darin milang kal. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Malik ibn Buhaynah. Apa? An rajulin. Kayaknya ada yang terbuang. Mesinnya dia seperti itu. An Abdullah bin Malik ibn Buhaynata. Beliau adalah rajulin seorang laki-laki minal azdi. Beliau adalah seorang laki-laki minal azdi. Disebutkan beliau adalah seorang laki-laki dari azd. Apa yang dilakukan laki-laki tersebut? Radiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW ra'a. Beliau berkata. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki. Qad uqimatis salatu, sudah didirikan salat. Tapi yusalli rakaataini, masih salat dua rakaat, salat sunnah. Falaman sarafa Rasulullah, setelah selesai salat Rasulullah, la thabihin nasu. La tha berkumpul. Bihi bersama Nabi. An-nasu orang-orang. Bihi sini ada dua pendapat. Sebagian mengatakan itu kembali ke Rasul. Ada satu orang laki-laki sudah dirikan sholat, kok masih sholat sunnah. Jadi kalau sudah komat itu didirikan, jangan melakukan sholat sunnah. Tapi ini orang masih melakukan sholat sunnah. Hukumnya akan kita jelaskan. Setelah selesai sholat, orang pada berkumpul di laki-laki tersebut. Kau sholat apa? Dalam riwayat lain disebutkan bahasanya itu berkumpul ke Nabi bertanya, ya Rasulullah, gimana itu orang tadi sudah didirikan sholat kok masih melakukan sholat sunat. Maksudnya begitu. Artinya intinya kisahnya ada satu orang sholat, sudah sholat subuh sudah didirikan, qomat sudah ada, sudah imam melakukan sholat fardu, kok dia masih melakukan sholat sunnah. Bagaimana ini hukumnya ya Rasulullah? Rupanya Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, hamzahnya dipanjang itu. As-subhu arba'an. Apakah sholat subuh itu 4 rakaat? Maksudnya itu teguran. Pertanyaan ingkar kepada yang melakukan. Sholat subuh itu bukan 4 rakaat, Pak. Sholat subuh itu 2 rakaat. Maksudnya jangan lakukan itu. As-subha arba'an. Apakah engkau melakukan sholat subuh 4 rakaat? Atau sholli subha arba'an? Apakah kau lakukan sholat subuh dengan 4 rakaat? Subuh arbahan, apa kau melakukan sholat subuh dengan perokaat? Itu artinya teguran dari Nabi. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa ibu, bapak, kalau Anda ingin melakukan sholat sunnah, kapan itu? Sebelum sholat jamaah diberdirikan. Tapi kalau sholat berjamaah sudah didirikan, sudah mulai, Anda tidak usah melakukan sholat sunnah. Dan kapan melakukan sholat sunnah? Biarpun itu sholat subuh, sholat sunnahnya lakukan setelah sholat subuh. Ini adalah ilmu yang jarang didengar. Barangkali sudah pernah kami sampaikan. Ceritanya Nabi Muhammad pernah ketinggalan sholat sebelum asar. Karena sibuk dengan tamu, sehingga langsung melakukan sholat asar. Setelah sholat asar, Nabi Muhammad melakukan sholat sunnah. Kemudian ditanya, engkau sholat apa ya Rasulullah? Dalam hadis Tirmidzi, bahwasanya aku melakukan sholat asar sebelum asar yang aku tidak lakukan karena sibuk. Jadi, siapapun yang dalam keadaan tertentu, misalnya belum sempat melakukan sholat qobliyah secara umum, boleh Anda melakukan sholat qobliyah setelah sholat fardu. Dan namanya tetap qobliyah, bukan ba'diyah. Ba'diyah lain cerita. Namanya tetap qobliyah, niatnya juga tetap qobliyah, dan namanya juga qobliyah. Ba'diyahnya adalah lain. Sebab qobliyah subuh dan qobliyah duhur, qobliyah itu. Waktunya sholat qobliyah adalah di waktu sholat. Asalkan masih di dalam waktunya, maka itu namanya qobliyah dan bukan qadha. Dan bukan sholat qadha itu. Sebab qobliyah subuh waktunya adalah waktu subuh. Selagi waktu subuh masih ada, makanya itu adalah sholat ada. Qobliyah. Biarpun Anda lakukan setelah sholat subuh. Yang enggak boleh adalah tahari. Tahari itu menyengaja. Aku enggak mau deh. Aku mau melakukan sholat qobliyah subuh nanti saja setelah sholat subuh. Kalau dengan sengaja begitu yang tidak diperkenankan. Akan tapi dalam kasus tertentu, keadaan tertentu, kita ingin sholat qobliyah subuh, tak taunya sudah berjamaah. Maka langsung saja sholat berjamaah, dan setelah sholat subuh, Anda lakukan sholat qobliyah, dan dalam hal ini sholat asar, Nabi pernah memberikan contoh. Dan itu hampir disepakati oleh para ulama tentang hal ini. Khususnya di dalam fikih kita, fikih madhab Syafi'i, bisa dilihat di dalam kitab Fathul Mu'in. Ada orang yang waktu itu ada pengen tanya. Ya sebenarnya pengen tanya, cuman kalau pengen tanya kadang-kadang kan perlu sedikit dengan bahasa yang pengen tahu. Kalau pengen tahu tapi kok langsung mengatakan enggak benar ya salah. Ada salah satu, ya semoga Allah mengampuninya, datang dan mengatakan salah. Di mana ada di kitab? Ya kita tanya, Bapak pernah baca kitab Fathul Mu'in atau tidak? Oh saya sudah baca berkali-kali. Ya sayang kalau baca berkali-kali kok enggak kelihatan. Sudah ngomongnya baca berkali-kali, suaranya enggak keras lagi. Ya sayang, padahal ada di dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan untuk mencari hadis yang dari Rasulullah SAW, bahwasanya siapapun yang tidak punya kesempatan melakukan sholat qobliyah, maka boleh dilakukan setelahnya. Biarpun itu qobliyah asar sama qobliyah subuh, itu saja. Jadi larangan di sini adalah larangan makruh. Larangan bukan haram. Kalau Anda masih melakukan sholat sunnah, kecuali menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan sholat berjamaah wajib. Ini lain sekali. Kalau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dilarang kita melakukan sholat sunnah secara haram. Karena apa? Melakukan sholat berjamaah hukumnya wajib. Kalau menurut mazhab kita, kalaupun Anda tetap melakukan sholat sunnah, sah. Tapi Anda akan kehilangan yang lebih gede, yaitu berjamaah. Makanya jangan dipaksakan. Kalau memang waktu sudah mendekat akan dilakukan sholat berjamaah, maka tunda saja. Lakukan sholat berjamaah terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai sholat, Anda melakukan dua rakaat qobliyah. Dan itulah pendidikan dari Nabi SAW yang difahami oleh para ulama salafus soleh. Baik, itu saja. Kemudian kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin bil Barakah. Qalam sanib rahimallahu taala nafa'anallahu bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dari amin ila anqal. Kita masuk bab kedua di dalam masalah al-islah bainan nasi, untuk mendampingkan di antara manusia. Tugas besar as-suluh mendamaikan, seperti halnya penfitnah pengadu domba tempatnya di neraka. Akan mendapatkan seksa di kubur, seksa di padang mahsyar, dan seksa di akhirat. Ada orang punya kebiasaan as-suluh mendamaikan Allah. Wa an ummi kulthumin binti Uqbah ibn Abi Mu'ayth dari Ummi Kultum binti Uqbah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, laisal kadzab, tidak disebut sebagai pendusta, alladhi, orang yang berdusta tapi tujuannya yuslihu, untuk mendamaikan, bainan nasi, di antara manusia. Allah. Bayanmi khairan. Yanmi, dia mengada-ngada perkataan. Khairan, yang membuahkan kebaikan. Mengada-ngada. Yanmi, mengada-ada. Kalau yunami, menfitnah, ngadu domba. Beda ya kalimatnya. Yanmi, mengada-ada. Tapi khairan, kalimat yang baik. Misalnya apa? Ini dua orang bermusuhan. Sudah lama bertahun-tahun. Tiba-tiba aku ngomong, ente punya teman dulu. Mana? Teman apaan? Ah, lah, kok teman apaan? Mungkin kenapa? Ana sudah 2 tahun tidak ngomong dia. Loh, tapi kok dia selalu ngomong? Ana itu merasa salah. Ana punya teman baik dengan saya. Kok sering nyebut-nyebut ente? Yang benar. Iya. Bohong modal ini. Tapi bohongnya adalah untuk mempertemukan dua orang yang bermusuhan. Tapi sudah kita bahas pertama. Ingat, untuk mempertemukan di dalam kebaikan. Tapi suluh untuk iblis macomblang masuk neraka duluan. Ada titip salam dari cewek tuh, awas. Ada gua neraka ini, hati-hati. Jangan sampai ini salah paham. Kalau tidak kita batasi begini, nanti bablasan. Ini suluh, ini dapat ilmu dari Buya mendamaikan. Salam nih. Oh, neraka. Hati-hati. Jadi mendamaikan untuk kebaikan. Dua yang berselisih, dua yang bersengketa, damaikan. Kakak adik, saudara dengan saudara, Allah sering. Au yaqulu khairan, atau berkata baik untuk kebaikan biarpun dengan bohong. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, ziyadatun, ada tambahannya. Qalat Siti Sayyidah Ummu Kultsum, rawi Sayyidah Ummu Kultsum, berkata, walam asma'hu, aku tidak pernah mendengar Rasulullah yurakhisu, memperkenankan, fisya'in, dalam satu hal, mimma yakuluhun nasu, dari apa yang dilakukan oleh manusia dengan dusta. Maksudnya gitu, yakuluhun nasu bil kidbi, dibuang bil kidbinya itu, jadi dikira-kirakan dengan dusta, karena ini adalah siaknya siak rentetan kalimatnya berbicara tentang dusta. Aku tidak pernah mendengar Nabi memperkenalkan orang berkata dengan dusta, illa fi thalathin, kecuali dalam 3 hal. Takni, 3 hal tersebut maksudnya al-harba, dalam peperangan. Dalam peperangan boleh berdusta. Boleh membuat satu isu bahasanya pemimpinnya lawan sudah meninggal, sehingga mereka kocar-kacir. Boleh. Mungkin kita bisa membuat satu lagi perang, tak tanya berkata, oh, alhamdulillah, pemimpin mereka sudah meninggal. Lalu mereka dengar kan bingung, panik. Nah itu. Boleh, itu berbohong untuk apa? Peperangan. Membuat siasat dalam peperangan. Itu ada, boleh. Ternyata nanti tidak 3 saja, insya Allah akan kita perluas di pertemuan yang akan datang. Semoga kami tidak lupa. Ada satu hal yang paling terakhir nanti, supaya tidak orang salah. Yang kedua, islah bainan nasi. Untuk mendamaikan dua orang yang berselisih dengan berbohong. Anda beli hadiah, padahal duit dari Anda, tapi Anda nisbatkan kepada orang tersebut. Mungkin Anda keluar pulang dari Banyuwangi. Ada orang di Banyuwangi itu musuhan dengan satu orang di Cirebon. Sudah lama bermusuhan. Tentunya Anda pulang dari Banyuwangi, yang di Banyuwangi juga enggak titip hadiah. Tapi Anda tiba-tiba membawa hadiah dari Banyuwangi. Ada titipan. Dari siapa? Dari si A yang di Banyuwangi. Mikir, kok ada titipan. Ini agak, dia titip salam. Ya sudah, padahal gak ada salam, gak ada titipan. Allah, suluh, damai. Bahkan jika ada orang berjuang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, jika dibutuhkan dengan uang sampai habis, dia boleh mengambil dari duit zakat. Boleh mengambil dari duit zakat. Nah ini, dengan berhutang. Jadi orang punya hutang, habis duitnya untuk mendamaikan dua orang berselisih, maka hutangnya itu menjadikan dia sebab boleh mengambil zakat atas nama orang yang punya utang. Ya Rasulullah. Wa haditsur rajul imra'atahu, Allah, indah. Seorang laki-laki ngomong dengan istrinya. Pak, pahami ini. Dia pun istri bapak hitam, bilang saja, Umi sekarang mama semakin putih. Ini senang sudah. Bohong ya? Seistrinya pada bingung, putih apanya? Misal. Tapi itu menyenangkan. Pakai baju sebetulnya menorak. Cuman karena makainya di kamar. Aduh, Masya Allah. Kaget. Kirain bidadari turun. Jangan diteruskan. Kadang-kadang memang orang turun dari comberan. Enggak enak. Memang ada orang biasanya gojlokan terus dengan istrinya. Itu ya janganlah. Jadi tolonglah menyenangkan kalau ngomong yang enak sama istri itu. Jadi ngomong itu. Padahal tidak ada itu. Indah. Sama seorang istri pun begitu. Subhanallah. Bahkan tidak dosa kalau mengatakan, sungguh engkau yang paling aku cintai. Misalnya orang istrinya 2 atau 3 atau 4. Dia kalau ketemu istri yang pertama, engkau adalah yang paling aku cintai. Engkau emang ini cintai. Aduh, ini ibu yang ngomong istri 2, 3, 4. Hati-hati, pokoknya istri 2, 3, 4 amanat. Jangan macam-macam. Tidak gampang, satu istri saja suruh ngaji gak bisa. Mau istri 2, hah, model apa itu. Nah, hati-hati amanat di hadapan Allah SWT. Maksudnya itu contoh. Sebab ulama mencontohkan, kalau ada orang punya istri 3 atau 4, misalnya setiap ketemu istri yang ngomong, engkau adalah istriku yang paling baik, paling solehah. Selama waktu, aku sangat senang punya istri kamu. Aduh, selesai, luar biasa. Wahatidul mar'ati zawjaha, Allah. Seorang istri ngomong suaminya bohong, tapi nyenangkan suami, Masya Allah, abang. Padahal kurang itu, duit kurang. Tapi istri mau ngomong, abang subhanallah, berkah. Cukup. Nah, cukup. Padahal antengnya besok habis, satu hilang, ini hilang. Allah. Bohong ini kok berat, Bu ya. Pengen bohong yang lain deh. Kalau bohong misalnya, bohong nyiksa. Cukup, bilang enggak cukup. Duh, kurang ajar. Dan nanti akan kita perlebar pada pertemuan yang akan datang. Kelihatan ini sangat penting. Di antaranya adalah, bukan berbohong, tapi menutup. Misalnya ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, aib-aib. Itu tidak perlu diceritakan kepada pasangan. Ya. Dan itu perlu kita untuk berdusta, untuk menjaga hati pasangan kita agar tidak salah paham. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang datang. Mohon diingatkan, ini masalah penting untuk menjaga hubungan suami istri. Baik berpedoman dengan kaidah damai. Jangan sampai nanti diperlebar dusta, sehingga bohong terus suami istri. Bohong untuk kebaikan, maksudnya itu tadi. Ya biarpun Masya Allah ya, tetap dia ngomong Masya Allah. Abang suamiku Masya Allah, abang baik, abang ini, istriku Masya Allah kau baik. Bahkan lu ngomong, tidak ada di dunia ini seperti engkau. Tahu Bu bohong Bu, tapi istri senang begitu tuh. Sudah Pak, tenang aja. Tak kasih resep. No. Bilang tuh, tidak ada orang perempuan. Cari penjujung dunia pun tidak ada orang seperti Umi ini atau Mama ini. Ah. Ya memang tidak ada. Iya kan? Memang tidak ada. Cuman menyenangkan itu penting. Ada seni bercinta Bu. Rasulullah punya seni bercinta. Sehingga istri Nabi itu semuanya merasa menjadi wanita yang paling beruntung. Karena paling dicintai oleh Rasulullah. Allah. Paling dicintai. Jadi itu diantaranya. Biasakan dengan kalimat indah dengan pasangan. Biarpun sedikit berbohong, tapi untuk menyenangkan hati pasangan itu penting. Kadang terlalu polos. Ini. Dulu mah cantik, sekarang kok berubah. Iya. Aduh, Masya Allah. Luar biasa. Rupanya Rasulullah punya pendidikan-pendidikan indah dalam segala hal, termasuk dalam rumah tangga. Ini saja. Jadi berbohong itu boleh. Ini intinya bukan ini. Intinya tadi. Untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Dan jadilah pejuang-pejuang pendamai. Dimanapun Anda berada. biasakan jadi penjuang-penjuang untuk mendamaikan. Dan ini akan membawa keberkahan. Yang paling pertama dijaga oleh Allah adalah di dalam dirimu dan rumahmu akan dijaga dari perselisihan. Tapi orang yang suka mengadu domba, lihat, akan dihancurkan di dalam rumahnya sendiri. Hati-hati ngadu domba. Ada orang ngomong sedikit saja jadi orang perang. Memang nasibnya mulut kotor. Eh, tahu enggak? Apa? Ini kemarin ya, yang ngomong katanya ente begini. Benar tak? Yang benar. Iya, kurang ajar. Tuh, musuhan. Padahal mau ngomongnya biasa. Memang biasa, dia seperti itu. Biasa jelek. Tapi ibu ya sampaikan. Tidak semua yang Anda dengar harus diceritakan kepada orang lain, tapi harus Anda seleksi. Menumbuhkan cinta atau menambah kebencian. Sampai kami ceritakan kemarin. Jika Anda seorang ustaz, kok Anda dijahili oleh satu orang? Anda tidak perlu bercerita kepada murid-murid Anda. Kenapa? Yang dikhawatirkan kecintaan murid-murid Anda akan menjadi emosi, sehingga diam-diam murid Anda membenci orang yang berbuat zalim kepada Anda. Berarti diam-diam Anda menanamkan kebencian, ngadu domba. Jadi Anda tahan. Termasuk para suami, kalau ada problem jangan langsung cerita kepada istri. Karena khawatir istri ngedendam sampai enggak ujung, enggak ada habis-habisnya, Anda sudah akur. Karena wanita itu lemah. Lemahnya itu dari lemah karena nuraninya, kelembutan hatinya. Udah, kok dibegituin abang? Kamu sudah berbuat tega. Padahal Anda bisa langsung legowo dalam waktu singkat. Tapi karena Anda sudah terlanjur bercerita kepada istri, maka diam-diam ini makna ngadu domba. Kenapa? Anda menanamkan kebencian istri kepada orang tersebut. Jadi ternyata bercerita itu harus hati-hati, harus kita pikirkan. Tidak semua yang kita dengar kita ceritakan. Intinya, selagi membuahkan kemaslahatan, mempertemukan hati, ceritakan. Itu kaidahnya. Biarpun harus dengan berdusta, itu adalah kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Pada para jemaah yang bertanya secara langsung, kami persilahkan. Itu satu penanya terlebih dahulu dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan, disilahkan. Yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Buya, apakah hukumnya sahkah seseorang mengeluarkan zakat malnya yang diberikan kepada mustahiknya tidak berupa uang tetapi berupa sembako, ya, seperti banyak yang dilakukan oleh badan atau lembaga zakatnya. Jadi intinya, sahkah seseorang mengeluarkan zakat mal yang diberikan kepada mustahiknya tidak berupa uang tapi berupa sembako? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, kalau kita sebagai ibu rumah tangga yang selalu istiqomah itu harus gimana, Bu ya? Dan sebagai wanita yang muslimah, kita menjalani hidup tuh yang terus selalu istiqomah tuh caranya gimana, Bu? Agar istiqomah. Iya. Kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua, Bu Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah membayar zakat, ulama membahas zakat ada dua macam, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Kalau zakat fitrah di dalam madhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikeluarkan dengan makanan pokok berupa beras, gandum atau yang lainnya, makanan pokok, dan tidak boleh dirubah menjadi uang. Menurut jumhur ulama madhab Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, berbeda dengan madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, boleh dengan uang dan itu ringan. Kalaupun kita rubah dengan uang, kita ikut madhab ulama. Akan tetapi, zakat mal berbeda aturannya. Pilihannya zakat mal ada dua. Zakat yang kita keluarkan adalah apapun usaha kita, ya. Kalau dirubah menjadi uang, itu adalah ada celah ikut madhab Imam Abu Hanifah. Tapi dari uang yang dirubah menjadi selain uang, itu tidak ada contoh dari a'immah. Jadi kalau misalnya zakat beras dan padi diuangkan, bisa? Menurut siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Zakat mal tidak beda dalam masalah ini dalam madhab Abu Hanifah. Tetapi kalau sudah dalam bentuk uang digantikan dengan sarung sembako, itu tidak diperkenankan. Karena apa? Mereka belum tentu butuh sarung. Sarungnya sudah banyak. Mau jualan sarung tambah bangkrut nanti. Ya, jadi tidak usah dirubah. Berikan uang. Kalau memang perlu diarahkan, diarahkan. Kalau perlu ditanya butuhnya apa? Boleh. Karena zakat itu intinya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau memang zakat harta yang dikumpul oleh badan pengumpul zakat sudah dalam bentuk uang, maka berikan saja uang, jangan sembako. Kadang kalau beli sembako banyak hal yang dia sebetulnya tidak butuh. Tidak butuh. Beras sudah banyak, saya butuh lauk. Dikasih sarung. Minyak gorengnya kadang-kadang yang mahal, padahal saya biasa yang murah sayang. Dan berasnya biasanya beras biasa, diberikan beras mahal. Saya butuh nilainya saja. Mungkin ada seseorang, aku tidak butuh untuk ini, aku butuh untuk bayar anak saya yang sekolah. Ini itu. Cuman dalam ini masih ada celah. Celah ya, ada beberapa pendapat dari dalam madhab. Sebab intinya dalam urusan zakat disampaikan dulu. Jangan salah tempatnya, mustahiknya dulu. Kalau masalah salah itu adalah tidak terlalu berat. Biarpun sebetulnya kita harus patuh. Misalnya, semestinya dikeluarkan uang, masih dikeluarkan sembako, masih alhamdulillah dikeluarkan. Yang paling dipermasalahkan itu adalah salah mustahik gitu loh, yang bukan berhak mendapatkannya, itu musibah. Masjid, madrasah yang sudah pernah kami bahas panjang lebar, itu yang tidak benar. Tapi kalau memang urusannya adalah dari uang dirubah sembako, itu adalah para ulama mengatakan jangan, tapi masih ada celah. Yang penting masih dikeluarkan. Tapi tolonglah, kalau ingin berzakat yang benar sekalian. Kalau Anda punya zakat emas, tidak dikeluarkan emas tentunya, diganti dengan uang. Uang itu lebih bermanfaat untuk mereka. Jadi pertanyaan yang ditanyakan, bagaimana kalau dikeluarkan dengan sembako? Jawabnya tidak. Mungkin langsung saja, tidak boleh. Kenapa? Kurang maslahat untuk umat. Kadang dia tidak butuh, kadang dibelikan sarden. Ya Allah, sarden. Sarden itu harganya ikan tongkol 1 kilo. Mending ikan tongkol 1 kilo daripada sarden. Dan saya tidak mau makan kalengnya. Kalengnya kan ada harganya. Jadi hati-hati ini. Jangan sesuka hati Anda. Makanya kami himbau para orang kaya yang membagikan zakat, jangan dibagikan dalam bentuk sembako. Belum tentu mereka butuh kepada sembako itu. Baik ya. Diberikan saja. Kalau zakat Anda harus keluarkan uang. Keluarkan uang saja. Itu lebih maslahah untuk mereka. Itu. Kalau memang yang sudah telanjur, sudah. Yuk kita membuat perubahan. Karena selalu dalam pendidikan itu kan harus ada naik tingkat dong. Mungkin kemarin saya merubah. Saya membelikan sembako. Sekarang dirubah. Sembako boleh Anda bagi-bagikan kalau memang bukan dari duit zakat. Sembako. Jadi boleh. Tapi kalau sudah dalam bentuk uang, jangan dirubah dalam bentuk yang lainnya. Yang punya sembako. Nanti yang punya besi akhirnya saya kasih. Belikan paku atau siapa. Buat bangun rumahnya. Jadi nanti kalau dibuka celah ini kacau. Jadi kembalikan dalam, berikan dalam bentuk uang saja. Itu lebih maslahat kepada mereka. Kemudian masalah istiqomah ya. Istiqomah itu adalah maknanya ketekunan orang di dalam melakukan satu amalan. Dan karena terikatnya dia dengan amalan tersebut, maka ia tidak ingin untuk meninggalkannya. Bukan tidak meninggalkannya. Tidak ingin untuk meninggalkannya. Biarpun suatu ketika harus meninggalkannya karena satu sebab. Misalnya anaknya sakit hingga tidak bisa ngaji. Ada udzur. Tapi di saat tidak bisa ngaji, dia terlalu pengen. Ya Allah, ya Allah berikan anakku kesembuhan cepat. Agar aku bisa ngaji lagi. Artinya istiqomah itu adalah selagi Anda masih mungkin, Anda pasti datang. Anda akan datang. Dan untuk menjadikan orang istiqomah itu sebetulnya pemahaman tentang pengenalan tentang Allah. Jadi Anda akan istiqomah itu sebetulnya ada hubungannya dengan keyakinan Anda dalam beramal. Itu loh ya coba. Yang kerja di kantor ataupun di perusahaan, itu berangkat jam 6. Sampai kantornya jam 7. Rutin atau tidak itu? Istiqomah? Benar? Kok bisa? Karena ada hulus, ada gaji. Coba. Karena ada gak? Jadi kalau tidak ada gaji gimana? Kurang isti? Nah, iya karena yakin ada gak? Jadi sebenarnya yang menjadikan kita tidak istiqomah itu lemahnya keyakinan kepada Allah. Allah ngasih pahala atau tidak sih? Masih yakin nih. Benar. Kok lebih rajin kerja daripada mengaji? Kalau kita yakin, ketahuilah kita pasti datang. Jadi yang perlu kita pupuk adalah keyakinan akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan kita istiqomah. Terus, makanya perlu kita membaca buku tentang fadhail a'mal. Ini hadis maudhu enggak boleh dipakai. Orang sakit. Orang hadis maudhu memang tidak boleh dipakai. Haram dipakai. Tapi kalau hadis dhaif, ada tingkatan-tingkatan hadis dhaif. Untuk memacu agar kita semangat. Bolehlah. Tentang pahala-pahala. Memang kelas kita kelas begitu. Kelas kita itu kelas kuli. Maksudnya dengan Allah itu kalau tidak ada pahala enggak mau. Memang kelas rendah kita ini. Kita bukan kelas ikhlas. Kelas ikhlas itu apa? Aku akan berbuat baik. Terserah aku tidak ngirim pahala atau aku tidak mikirin pahala. Pokoknya aku melakukan. Karena aku sebagai seorang hamba, maka aku harus menghambakan diri kepada Allah. Tutup mata. Apakah surga atau ini? Enggak mikir. Pokoknya aku sebagai hamba, bre. Ini kan tingkat tinggi. Kelas kita memang kelas begitu. Kalau enggak ada pahala, kita akan enggak semangat. Ya. Jadi untuk menjadikan kita beristiqomah adalah bagaimana kita senantiasa menumbuh suburkan keyakinan kita akan pahala dari Allah, balasan dari Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin tidak ada pahala? Kalau yakin enggak bakal khawatir, pasti rajin ngaji. Kalau yakin. Sekarang gini saja. Bangun malam kok susah? Ada yang bangun malam susah? Ada pahalanya enggak? Ada. Tapi kok enggak mau? Malas ini. Baik, sekarang dirubah. Ibu, besok insya Allah. Nanti malam ibu jam 3 di sini. Setiap orang dapat 5 juta. Datang atau tidak? Kok jadi datang? Ini lihat. Rupanya lebih percaya sama duit daripada kepada Allah musibah. Baik. Jadi yang menjadikan sebab istiqomah adalah keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan akan ridho Allah. Kemuliaan dari Allah. Makanya hati ini yang penting. Bukan ilmu. Ilmu banyak belum tentu orang bisa mengamalkan. Ngerti sholat duha ada pahalanya. Tapi hanya hafal dalilnya 12 dalil itu. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Sholat duhaan belum. Ngapalin dulu. Enggak begitu. Amalin dulu. Jadi ini. Sambung hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, itu yang menjadikan kita mudah beristiqomah. Kalau kemarin Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sebab kendarnya kita dalam kebaikan itu sebetulnya sederhana. Mata. Apa yang kau lihat? Jika siang tadi engkau melihat yang haram, biasanya esok hari merosot. Malam pun ibadahnya jadi setengah mah. Malah jika kau tahan matamu untuk tidak melihat yang haram, maka begitu mudahnya untuk beribadah. Ghaddul basar. Bukan urusan melihat kemaksiatan saja. Tetapi melihat sesuatu yang enggak penting. Melihat sesuatu yang enggak penting itu menjadikan hati itu pengen. Oh, pengen beli itu. Pengen beli ini. Akhirnya cinta dunia. Merusak hati kita. Dan kalau sudah mata itu merusak hati, itulah menjadi hati tidak senang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kalaupun ngaji, biasanya kalau diajak orang. Kalau enggak diajak, enggak mau berangkat. Musibah. Ada begitu. Angkat tangan. Oh, ada. Berubah hari ini. Baik, ini saja insyaAllah. Ada beberapa pertanyaan tertulis. Ini pertanyaan dan mungkin terjadi. Mendesak. Semoga Allah mengampuni seorang wanita yang sudah butuh untuk menikah. Orang tuanya belum menyetujui. Karena masih kuliah. Hati-hati wahai orang tua. Kalau putri Anda sudah waktunya menikah, jangan nunggu selesai kuliah. Sehingga mohon maaf ini yang bertanya, semoga Allah ini mencintai seorang wanita yang dia mau menikah ternyata belum diizinkan sama orang tuanya, sehingga ia sering melakukan, mohon maaf, tidak berzina tapi masturbasi, mencari kepuasan dengan tangannya sendiri, maka ketahuilah itu adalah bukan suatu akhlak yang mulia, dan memang dosanya tidak segede dosa zina, akan tapi bukan sebuah kemuliaan. Dan sebetulnya masturbasi dan sebagainya termasuk onani ada sebabnya. Sebabnya karena ada syahwat. Dan syahwat itu ada dua macam. Syahwat yang diundang dan syahwat yang tiba-tiba datang. Kalau syahwat yang tiba-tiba datang kepada Anda, sangat mudah untuk Anda singkirkan. Misalnya dalam keadaan tertentu bangkit syahwat Anda. Anda cukup mengambil air wudhu, keluar dari ruangan, selesai. Yang bermasalah adalah Anda membiasakan dengan syahwat. Mengundang syahwat. Lihat, melihat gambar yang tidak-tidak. Menyaksikan film yang tidak-tidak. Lihat, kalau syahwat yang diundang, bagaimana akan Anda usir? Jadi bagi wanita yang semacam ini, seharusnya dia menjaga diri. Tolong di laptopnya dikontrol lagi. Di HP-nya diperhatikan lagi. Kemudian lihat, jangan menyendiri di kamar sendirian. Jangan terlalu lama di kamar mandi. Dan terus upayakan untuk seperti itu. Karena apa? Yang dikhawatirkan syahwat yang kau undang. Dan kaum laki pun sama. Jadi kalau sering menyendiri di kamar, bisa mengarah kepada demikian. Karena bebas tidak ada yang menyaksikannya. Paham? Dan itu syahwat. Adapun dosa, tetap itu dosa. Cuman, jika dihadapkan kepada zina, kemudian seseorang masturbasi atau onani, maka ketahuilah, tentu itu adalah menghindar dari dosa gede dengan melakukan dosa yang kecil. Itu memang cara. Tapi jangan terus diturut-turuti. Dan zina adalah kotor hina. Tapi lebih penting dari itu, artinya orang yang sering melakukan itu, artinya sudah derajat dia semestinya adalah belajar untuk mengakang hawa nafsunya. Sebab apa? Mohon maaf, yang biasa melakukan yang demikian itu, pernah tidak melalui satu masa, ini dalam ilmu kejiwaan psikologi, pada satu masa orang menjadi gandrung. Karena dia terkenang dengan nostalgianya itu. Nostalgia kelezatan dengan tangannya sendiri. Sehingga di saat sendiri dia tidak bisa. Karena dia terkenang dengan keindahan yang dilakukan sendiri. Akan tapi bisa pada suatu ketika dia di saat sibuk yang sibuk tidak melakukannya. Artinya bisa. Jadi yang menjadikan dia tidak melakukannya adalah bagaimana dia tidak mikirkan itu lagi. Jangan mengundang syahwat. Dan itulah hakikat memerangi hawa nafsu. Jihad yang paling besar adalah di situ. Mana? Baik, semoga Allah mengampuni semuanya. Dan semoga Allah menjaga kita semua dari hal yang demikian itu. Dosa tetap dosa. Akan tapi tidak seperti zina dong. Kalau zina, na'udhu billah. Ada maratibnya berzina, dosa gede. Yang kedua adalah tingkatannya. Sama sebenarnya dengan yang pertama. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dipikir kalau perempuan memuaskan hawa nafsunya dengan perempuan, dipikir gak apa-apa. Sama dengan masturbasi. Oh tidak. Itu membuka aurat besar dan itu adalah sihat. Hukumnya adalah haram, dosa gede. Allah. Laki-laki dengan laki-laki. Biarpun tidak dimasukkan ke lubang dubur, mohon maaf, ini adalah banyak dilakukan. Akan tapi orang mungkin tidak mencermati kalau itu dosa gede. Karena apa? Akan memegang aurat besar. Di situ kemudian melihat aurat besar. Dan itu adalah pekerjaannya kaum Lut. Allah. Dan ini harus. Dan kadang bukan di tempat yang kotor. Di tempat yang katanya untuk menuntut ilmu agar kenal Allah. Pesantren. Ada. Dan memang dalam sebuah pengamatan di mana ada komunitas wanita, biasanya yang seperti ada yang satu dijadikan kayak laki-laki. Di mana komunitas laki-laki, nanti ada yang jadikan kayak perempuan untuk pelampiasan syahwat. Dan herannya, hal-hal semacam ini kok jarang dibicarakan. Padahal perlu untuk orang tahu bahwasanya itu adalah haram. Membuka aurat besar haram. Bahkan kita mendengar itu sama. Hukumnya laki dengan laki asalkan tidak masuk di lubang dubur. Itu sama dengan orang onani. Astagfirullah. Onani dengan tangannya sendiri. Di tempat yang orang lain tidak tahu. Akan tapi ini dengan tangannya orang lain. Membuka aurat besar akan dikatakan sama. Na'udzubillah. Akan mendapatkan hijab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga susah dapat hidayah. Ilmunya tidak manfaat. Baik. Tingkatan yang bawah lagi adalah onani dan masturbasi. Memuaskan dengan dirinya sendiri dan mohon maaf. Itu adalah derajat yang memang dosa. Akan tapi, dan jangan bukan dosa segede zina. Tapi bukan berarti kita harus melakukannya. Tapi tolong, dosa kecil yang terus menerus juga akan menjadi dosa gede. Maka biasakan kita untuk menghindar dari sebab-sebabnya. Ya, sederhana. Syahwat, mungkin Anda berkata, syahwat saya sering bangkit. Iya, tahu. Tapi kalau syahwat yang datang secara sendirinya, maka begitu mudah untuk Anda usir. Dengan air wudu, Anda melakukan sholat, Anda berbincang dengan orang tua, atau yang lainnya, telepon kepada apa ibu, bakal hilang. Tapi kalau syahwat yang Anda undang dengan mengintip, melihat internet, sudah begitu ngeluh, aku sering bangkit syahwat, susah saya hilangkan. Bagaimana kau hilangkan, kau yang mengundang. Jadi yang bodoh adalah dirimu sendiri. Kalau diundang susah, baik. Semoga Allah menjaga. Ini adalah pendidikan penting. Nah, karena anak muda zaman sekarang, dunia rusak, internet segala macam, bisa saja untuk membangkitkan syahwat itu semuanya. Dan semoga Allah mengampuni. Akan tapi takutlah kepada zina. Dan lagi-lagi kepada orang tua, tolong mudah urusan pernikahan, jangan dipersulit, ya. Selesai. Karena waktu. Ada pertanyaan lagi? Waktu? Baik, silakan. Mestinya tadi dikasih. Karena waktunya sudah jam 8 lebih. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Buya Yahya, menyambung pertanyaan mengenai zakat mal yang tadi disampaikan oleh saudara kita. Di antaranya ada 8 yang berhak untuk menerima zakat mal, ya, saja. Bagaimana kalau zakat itu kita diberikan di antaranya satu kepada muadzin masjid, kemudian anak yatim, kemudian yang ketiga kepada saudara kita, adik dan kakak yang tidak beruntung atau kurang mampu. Mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang azan yang fakir, dan karena memang dia tidak digaji, dan kalaupun digaji tidak cukup, maka dia masih termasuk fakir dan miskin. Maka dia boleh dikasih zakat, tapi bukan masjidnya. Tukang azan, imam. Ustadz pun boleh nerima zakat, tapi ustadz yang melarat. Dan tidak pakai gelar ustadz, melaratnya. Jangan pakai gelar muadzin, karena melaratnya. Selesai. Anak yatim tidak semuanya boleh nerima zakat. Anak yatim bapaknya miliarder ketabrak mobil, kaya raya dia. Bagaimana kita kasih zakat? Ya kan? Jadi yang boleh nerima zakat dari anak yatim yang fakir dan yang miskin. Kemudian juga yang terakhir tadi saudara, itu lebih diutamakan. Saudaramu, kerabatmu yang fakir dahulukan dari orang lain. Karena itu pahalanya berlipat buat Anda. Jadi berzakat kepada kerabat syaratnya bukan kerabat yang harus Anda beri nafkah. Tapi kalau kerabat yang harus Anda beri nafkah, tidak boleh zakat Anda berikan kepadanya. Adik yang sudah mandiri, tapi ternyata bangkrut dalam usahanya dan dia melarat, boleh Anda beri zakat, tapi karena kefakirannya, bukan karena kekerabatannya. Dan ini sering orang lupa. Wahai orang yang sering membayar zakat, tolong ditengok kiri kanan Anda. Jika Anda punya kerabat dekat dan tidak mampu, tolong didahulukan dalam pembayaran zakat. Sebab kalau Anda tidak memberi zakat kepada saudara Anda, orang lain enggak mau ngasih. Kenapa? Wong saudaranya kaya, kenapa saya dikasih? Pasti dikasih sama saudaranya. Kan begitu. Ternyata saudaranya tidak ngasih, orang lain juga tidak ngasih. Kasihan dia. Jadi lebih diutamakan kerabat. Tetangga, kerabat. Kerabat adalah hubungan darah. Tetangga, sering kena suara mesin, deru mobil kita dan sebagainya. Dahulukan. Makanya ada manajemen membagi zakat. Kalau zakatnya orang sendang diupayakan, beberapa persen itu harus dibagikan di lingkungan kiri kanannya. Misalnya, harus seperti itu tata keramanya. Kenapa? Biar orang fakir yang di kiri kanan rumah Anda itu merasakan rezeki Anda. Jangan hanya dengar suara mobil, kemasukan truk, segala macam, bau solar, tapi tidak pernah merasakan rezekinya Anda. Ini adalah tata krama dan adab. Bahkan termasuk di antaranya, boleh memindah zakat ke negeri lain. Aslinya kan zakat tidak boleh. Dari sini dipindah ke Cegal, ke Pekalongan, enggak boleh. Kecuali untuk tujuan. Di sana ada orang yang lebih perlu dari kerabat. Lebih perlu dari kerabat. Boleh dinukai. Karena begitu pentingnya urusan kekerabatan. Ini saja. Mohon maaf, semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita semua dan berikan hidayah. Masih pertanyaan, masih banyak, tapi belum bisa kami menjawabnya. Karena setelah ini ada pernikahan. Bagi yang pengen nikah, disaksikan pernikahan. Karena menyaksikan senang, bergembira, nanti malaikat doain cepat nikah nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tukhadulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, kami mohon ya Allah berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, cintakan kepada kami semua yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan bencikan kepada kami semua yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kami ingin kau kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk ziarah Madinah, ziarah kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami bisa mengucapkan salam dari dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami untuk ziarah Makkah ya Allah. Semua dari kami yang hadir dan yang menyaksikan dan yang mendengar, mudahkan kami untuk ziarah Makkah ya Allah, agar kami bisa sujud di tempat sujud kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami bisa menitikkan air mata di tempat kekasihmu Nabi Muhammad pernah menangis karena kami ya Allah, agar kami bisa tawaf di tempat tawaf kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami bisa sa'i di tempat sa'i kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami ya Allah bisa menatap tebing dan gunung-gunung yang dulu pernah melihat langsung wajah kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikan kasih sayangmu kepada kami. Ya Allah, pertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat, biarpun di dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Anak-anak kami rindukan dan cintakan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Orang tua kami rindukan dan cintakan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau tahu hajat kami sangat banyak ya Allah. Engkau tahu hajat kami sangat banyak ya Allah. Di antara hajat kami adalah dosa-dosa kami ya Allah, agar kau ampuni. Maka ampuni dosa kami yang sangat banyak. Mata kami karunia darimu pernah kami gunakan untuk melihat yang haram. Ya Allah, ampuni kami. Telinga kami, lidah kami, anggota tubuh kami. Ya Allah, ada di antara kami yang masih sering melakukan kemaksiatan di saat sendiri, dan hanya engkau yang tahu, maka ampuni ya Allah. Dan jauhkan kami dari kebiasaan jelek itu ya Allah. Khususnya berkenaan dengan syahwat kami ya Allah. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari zina ya Allah, yang hina dan kau hinakan, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina atau mukaddimah zina, kami mohon ya Allah ampuni dan berikan kesadaran berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, dan ampuni mereka dan tutup aib mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina. Bukakan pintu kami, pintu halal untuk kami. Mudahkan pernikahan untuk kami semua ya Allah. Yang sudah menikah ya Allah, puaskan mereka dengan halal yang telah kau berikan kepada mereka, sehingga tidak butuh lagi dengan yang haram ya Allah. Dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan berikan kepada kami anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rizkinya ya Allah, engkau maha tahu ya Allah. Lapangkan rizki mereka berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ada di antara yang hadir terbelit hutang ya Allah. Akan tetapi mereka rindu kemuliaan. Hadir di tempat mulia ini, maka kami mohon berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berkat kehadiran mereka di majlis kekasihmu Nabi Muhammad ini, maka kami mohon mudahkan mereka untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka ya Allah. ada di antara kami yang belum indah dalam rumah tangganya. Akan tetapi mereka rindu keindahan dengan hadir di tempat mulia ini, ya Allah. Maka kami mohon, jadikan mereka suami istri yang saling mencintai, saling merindukan, saling menghargai, saling mengabdi, ya Allah, hingga tidak ada kezaliman di rumahnya, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa untuk merubah hati siapapun, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa untuk merubah sifat siapapun, ya Allah. Jadikan sifat-sifat kami menyenangkan pasangan kami. Jadikan watak kami watak yang lembut sehingga bisa menjadikan keindahan di rumah tangga kami. Ya Allah yang Maha Kuasa yang merubah watak seseorang. Wahai Zat yang Maha Kuasa yang menciptakan sifat seseorang. Maka kami mohon berikan kepada kami sifat-sifat kemuliaan. Ya Allah wujudkan keindahan di masyarakat kami. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan yang sudah sering berjuang bersama kami di tempat mulia ini, baik dengan harta mereka, pikiran mereka, dan tenaga mereka. Ya Allah, mereka adalah orang-orang mulia yang Kau muliakan dengan segudang kebaikan. Maka kami mohon berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan yang berjuang dengan harta mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka keikhlasan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas ya Allah. Pecinta-pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan rombongan ini adalah rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Seperti Kau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat dalam taat kepada-Mu ya Allah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Engkau menyaksikan kami saat ini. Dan kami Engkau menyaksikan rencana pesantren saat ini. Maka kami mohon kirimkan pejuang-pejuang-pejuang-Mu. Orang-orang tulus yang Kau pilih untuk bisa menyelesaikan urusan pesantren ini. Dan kirimkan kami kawan-kawan yang baik. Ya Allah, yang tulus dan ikhlas, ya Allah. Kirimkan ahli surga bersama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan ya Allah, di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami mohon, ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, tampakkan di mata dan hati kami kekasih. Nabi Muhammad, ya Allah, seperti yang Kau kabarkan di dalam Al-Qur'an-Mu, al-bashiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Semua ahli pecinta Rasul kekasih-Mu Nabi Muhammad saat hendak mati, saat hendak Kau cabut nyawa mereka, akan Kau tampakkan mereka kekasih-Mu Nabi Muhammad, Engkau tampakkan kepada mereka surga. Maka ya Allah tampakkan di mata dan hati kami surga dan kekasih-Mu Nabi Muhammad saat Kau cabut nyawa kami ya Allah. Dan cabutlah nyawa kami saat kami sujud dalam solat kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan Kau ridho kepada kami ya Allah. Dalam keadaan Kau cinta kepada kami ya Allah. Dalam keadaan kami rindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah saat itu ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, saat itu ya Allah, pasti kami melewati saat itu, saat kami harus memasuki alam barzah, saat Kau cabut nyawa kami, kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan di hati dan lidah kami adalah kalimat agung dan mulia la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Bagi yang ingin ketemu kami, mungkin sekarang tidak salaman, tapi setelah pengantin masih ada waktu. Ada waktu luas untuk bisa berbincang, yang ingin bertemu nanti setelah pengantin. Ini saja, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.